Baskilano back again. Featuring URM, United Remixer Manado, Young Geeks, Arki Clips, Ian Storm, and Enzo Salcara. Let's go! Zaman sekarang so banyak tuh perubahan yang bikin usah, bikin susah orang tua. Jangan nikira apa yang uni dah bikin itu berguna, bikin rusak masa depan. Jangan uni pikir apa yang uni dah bikin itu bikin bagus atau bikin rusak diri. Jangan uni tahu cuma bikin habis doi, nanti sebelum mati baru uni bilang berhenti. Anak-anak sekarang selalu banyak bikin diri sampai orang tua sendiri dorong soalnya aja pusing. Jangan uni bangga deh apa yang uni ada bikin, uni cuma bikin rusak uni pilih diri sendiri. Ladies and gentlemen, please welcome Arki Clips on the mix. Kids zaman now, menilai jika itu masih wajar. Kita positive thinking dan jangan selalu shocking. Jadi generasi muda yang berguna itu penting. This is my style, Baskilano, Tiesto, on the mix. Baking susah orang tua, jangan dikira apa yang uni dah bikin itu berguna. Baking rusak masa depan. Coba uni pikir apa yang uni dah bikin itu bikin bagus atau bikin rusak diri. Jangan uni tahu cuma bikin habis doi, nanti sebelum mati baru uni bilang berhenti. Anak-anak sekarang selalu banyak bikin diri sampai orang tua sendiri dorong soalnya aja pusing. Jangan uni bangga deh apa yang uni ada bikin, uni cuma bikin rusak uni pilih diri sendiri. Kids zaman now, zaman now. Zaman now, zaman now, zaman now, zaman now, zaman now, zaman now, zaman now.